ku lahir awal Januari, menjelang pemilu galang rambu anarki. Dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu. Kedua orang tua mimpalau, tak mampu membeli susu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi. Galang rambu anarki, anakku, cepatlah besar matahariku. Menangis yang keras janganlah ragu, injilah congkaknya dunia buatku. Doa kami di nadimu. Buah hatiku, doa kami.